Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah hamdan tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yaqulu rabbuna jalla fi'ula fi kitabihil karim, ya ayyuhal ladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisa'a واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Fa'inna asdaqal hadith kitabullah wa khairal hadi hadi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa sharral umur muhdathatuha fa'inna kulla muhdathatin bid'ah wa inna kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kita pada penghujung bab yang ke-18, yaitu bab tentang sebab kufurnya anak Adam dan meninggalkannya agamanya, hulu terhadap orang-orang soleh. Ma ma'nal hulu? Apa arti hulu atau makna hulu? Wes. Berlebih-lebihan. Melampaui batas. Apakah menghormati orang soleh termasuk hulu? Ulfa. Apakah menghormati orang soleh termasuk hulu dalam agama? Tidak, Hasan. Seperti apa kalau begitu hulu terhadap orang soleh? Enggak tahu, ana nanya. Jangan balik tanya, antum ditanya malah nanya. Hilang di jalan. Jangan banyak pikiran bawa buku murojaah sambil jualan. Antum banyak yang dilihat jadinya pada hilang. Nah. Ayo terus gali terus ha. Belum. Orang soleh. Memuji. Terlalu berlebihan. Apa contohnya memuji berlebihan? Masya Allah, asal. Itu bekal nanti kalau antum pulang kampung ditanya, antum harus menjelaskan. Baik, jadi berlebih-lebihan terhadap orang soleh itu apa? Menempatkan mereka bukan pada tempatnya, mengakukan sesuatu yang tidak mereka punya kepada mereka. Itu berlebih-lebihan. Menempatkan posisi hamba pada kedudukan pencipta. Apa posisi hamba? Posisi hamba tidak memiliki apapun dari kekhususan ilahiyah, ketuhanan. Apabila kekhususan ketuhanan diberikan kepada sang hamba, berarti telah hulu, melampaui batas pada batasan mereka. Asal. Kalau sekedar ziarah kubur, hulu enggak? Abu Amsyar. Enggak. Sekedar ziarah tidak hulu. Tidak apa-apa. Karena ziarah kubur satu keadaan itu afdol dari yang afdol. Sesuatu yang mafdul terkadang lebih afdol dari yang fadil. Ziarah kubur itu sunnah, tetapi keutamaannya tidak seperti mencari ilmu. Tetapi ziarah kubur jika dalam kondisi tertentu bisa mencapai tingkat afdol, lebih utama dari menuntut ilmu. Kapan? Jika syahwat, hawa nafsu dengan kehidupan dunia ini besar, maka kita ziarah kubur, ingat mati, itu lebih utama dari nuntut ilmu. Ya, jadi ziarah kubur itu jangan hanya ngiringi jenazah saja. Kadang kalau kita ngiringi jenazah lupa hakikatnya. Silakan ziarah kubur dalam rangka untuk ingat kematian. Kenapa? Lebih afdol pada satu keadaan dibanding yang fadil, yang utama. Jadi sekedar ziarah tidak, nah, dilarang, tidak termasuk pada perkara hulu. Ziarah seperti apa yang dikatakan hulu pada orang-orang soleh, Elias? Ziarah seperti apa? Nah, minta barokah kepada sahibul mayit. Atau kita punya keyakinan sahibul mayit di kuburan A ini punya sesuatu, kalau saya ziarah ke sana ini akan dapat barokah. Jadi dari rumah sudah punya keyakinan, seperti ziarah pada makabir, kuburan-kuburan yang kita kenal dengan Wali Songo. Bahkan diyakini kalau bisa keliling ziarah kubur mereka itu sebanding dengan haji. Itu sudah melampaui batasan mereka, menempatkan mereka keluar dari batasannya. Ya, ini yang dikatakan ya, hulu terhadap orang-orang soleh. Nah, sikap hulu ini adalah salah satu sebab keluarnya seseorang dari agama. Ya, keluar seseorang dari agama. Ahsan. Baik. Jadi ahlu sunnah itu baina ta'ifatain. Ahlu sunnah itu pertengahan dari dua kelompok. Kelompok yang melampaui batas, kelompok yang tidak sampai pada batasnya. Ifrat dan tafrit. Satu sembrono, satu melampaui batas. Ahlu sunnah berada di tengah-tengah mereka. Baik. Orang yang hulu terhadap kuburan orang-orang soleh itu sampai menyatakan orang yang tidak minta-minta kepada orang soleh itu menghina mereka. Itu berarti menurunkan karomahnya mereka. Jadi ahlu tauhid yang tidak mau meminta-minta barokahnya orang soleh yang sudah meninggal ini dikatakan adalah kelompok penghina orang-orang soleh. Sampai ke tingkat itu. Baik. Jadi tempatkan mereka sesuai dengan tempatnya. Bagaimana kalau begitu kita menghormati orang-orang soleh yang telah meninggal? Kalau mencari barokah tidak boleh. Sidik. Mendoakan ahsan. Selain itu, Bapna. Apa? Kita menghormati mereka. Kalau menurut pandangan orang yang gulu, ya, kita ini menghina mereka. Kenapa? Karena enggak mau minta-minta, enggak mau ziarah. Ya, nah, ahsan. Cara kita menghormati mereka dengan doa. Mendoakan mereka. Ada yang lebih spesifik? Hah? Nah, diapain itu? Diamalkan. Baik, jadi mengamalkan petunjuk dan nasihat-nasihat mereka. Itu yang lebih afdol. Kenapa? Karena mengamalkan ilmu yang mereka ajarkan, satu sisi kita mendapatkan bimbingan, satu sisi yang lain mereka mendapatkan aliran pahalanya. Ya. Al ilmu yuntafa bih. Di antara amal yang akan mengalir kepada pemiliknya setelah dia masuk ke liang lahat adalah ilmu yang diambil manfaat darinya. Baik, ahsan. Selain mendoakan, kita mengamalkan apa yang mereka ajarkan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu taala wa li muslim an ibni mas'ud. Masmu ibni mas'ud. Siapa nama anak ibnu mas'ud di sini yang dimaksud? Siapa? Fahid. Tetap-tetapkan saja. Ibrahim. Tim. Adib. Siapa? Kusuk banget anda. Nah, jangan kusuk-kusuk. 12 nanti tidur. Padilah. Siapa nama ibnu Mas'ud? Anaknya Mas'ud siapa namanya? Anak laki-lakinya Mas'ud. Hah? Abdullah bin Mas'ud. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, halakal mutanatti'un qalaha talatan, binasalah orang yang melampaui batas. Beliau mengatakan tiga kali, halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un. Mutanatti' itu juga bisa diartikan memberat-beratkan diri pada sesuatu yang di luar batas kemampuan, terlalu berdalam-dalam. Ya. Mutanatti' hulu sama. Baik. Sesuatu itu kalau melampaui batas tidak bagus. Baik. Kalau orang belajar ilmu menghabiskan waktunya sampai mati dikatakan hulu enggak? Wafnan. Habis-habisan sampai mati sampai tua masih cari ilmu dikatakan hulu? Enggak, kenapa? Ya, belajar sampai mati asan. Ada yang lain? Belajar sampai mati asan. Cuma apa? Kenapa? Antum belajar dari mati muda sampai mati kok enggak dikatakan hulu? Berarti kan berdalam-dalam ini. Hah? Kok tahu enggak melampaui batas? Padahal sampai mati loh ini, habis-habisan dia. Ayo, Pak Eko. Abu siapa? Belum. Sampai sekarang masih belum merencanakan nama ini, masya Allah. Wisan. Wih, sampai mati ini. Gulu enggak? Ya, ya, ya. Betul semuanya betul. Tapi kurang pas gitu. Nah, bisa kalau ya. Ilmu tuh enggak ada batasannya. Gimana melampaui batas? Nah, antum sampai mati itu ilmu belum terjangkau semua. Enggak dikatakan gulu. Bahkan dalam ayat apa? Laukan al-bahra midadan li kalimati rabbi lanafidal bahra qabla an tanfadha kalimatu rabbi walau ji'na bi mithlihi madadan. Kalau seandainya lautan, sungai, mata air itu dijadikan sebagai tinta, kayu-kayu, pohon dijadikan sebagai pena, habis ditambah lagi 7 permisalan yang semisal dengan itu enggak akan habis ilmu Allah. Artinya walaupun sampai mati kita itu gak akan bisa mencapai batasannya ilmu. Jadi gak dikatakan melampaui batas gitu. Karena ilmu gak tahu batasannya di mana. Wa fawqa kulli ilmin alim. Dan setiap ada yang alim itu di atasnya ada yang berilmu lagi. Begitu selanjutnya. Gak ada batasannya ilmu. Ya. Bahkan Imam Ahmad saat itu ditertawakan oleh penduduknya. Ya Imam, ya, kamu ini udah tua, kok kemana-mana masih pakai buku, masih ikut lari-lari dengan para penuntut ilmu. Sampai kapan kamu nuntut ilmu? Ahmilu mahbarah hatta makbarah. Aku akan bawa lembaran ini sampai mati. Nah, cari ilmu, karena ibadah, cari ilmu itu ibadah. Jadi enggak dikatakan hulu. Karena kita mencapai batasannya pun tidak. Bagaimana dikatakan hulu? Baik. Syarhun qala al-Khattabi al-mutanatti'u al-muta'ammiqu fi syai'. Berkata Imam Al-Khattabi rahimahullah, mutanatti' itu semakna dengan muta'ammiq, orang yang terlalu berdalam-dalam. Ya. Pada suatu perkara. Mutakallif al-bahthu an, ya, memberat-beratkan diri dalam mencari perkara tadi. Alama dhahibi ahli al-kalam ad-dakhilina fi ma la ya'nihim, atas madhabnya ahlul kalam yang mereka masuk pada perkara yang tidak berguna bagi mereka. Ahlul kalam itu orang-orang yang suka membuat definisi-definisi. Ya, berdalam-dalam membahas sesuatu yang tidak perlu dibahas. Sampai disebutkan kalimat ada saja dibahas, ada itu definisinya apa? Ya. Tidak berguna. Pinternya tidak dikatakan orang pinter, bodohnya tidak dikatakan orang bodoh, ilmu kalam itu. Nah, al-kha'idina fima la tablughuhu uquluhum. Ya, al-kha'idin, al-khaud, ya, berkecimpung pada perkara yang akalnya enggak sampai. Qala, kata penulis, wa minat tanattu, dan termasuk dari perbuatan tanattu ghulu, al-imtina'u minal mubah mutlaqan, menahan diri dari perkara yang mubah secara mutlak. Ya, terlalu hulu. Nah, hulu pada perkara yang mubah. Perkaranya boleh, cuma dia menahan diri. Saya enggak mau makan ini. Ya, padahal halal. Kalladhi yamtani'u min aklil lahmi wal hubzi. Seperti orang yang menahan diri tidak makan dari daging dan roti, bukan dengan tujuan apapun. Bagi saya daging itu saya jauhi. Saya enggak mau hidup bermewah-mewah. Saya cukup tempe sama tahu. Orang yang punya pemikiran seperti itu bukan dikatakan orang yang sederhana. Bahaya kalau dilanjutkan. Apa tujuan Anda? Saya pengen zuhud. Zuhud itu tidak harus sampai ke tingkatan mengharamkan dari apa yang Allah halalkan. Ya. Karena zuhud itu apa? Tarku ma la yanfa' fil akhirah, meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat di akhirat. Itu zuhud. Jadi tidak ada kaitannya dengan menyiksa diri zuhud itu. Saya mau pakaian-pakaian yang lusuh sajalah. Kenapa zuhud? Tidak seperti itu zuhud. Nah, tapi kalau punya tujuan tertentu, meninggalkan perkara-perkara yang mubah, boleh. Contoh untuk kesehatan, contoh untuk penyembuhan, ada tujuannya. Kenapa gak makan daging? Saya punya penyakit, kalau makan daging parah. Saya punya penyakit, kalau makan roti bahaya. Boleh. Tapi kalau bukan dengan tujuan apapun yang sifatnya maslahat, maka tidak boleh. Termasuk tanato. Ya. Wong tanato dalam hal ibadah saja tidak boleh, apalagi dalam hal mubah. Ya. Terkadang pendeknya pikiran kita manusia menganggap ketika menjauhi hal-hal yang boleh itu utama, dapat keutamaan. Seperti siapa? Kisahnya Salman dan Abu Darda. Abu Darda ini malamnya puasa, malamnya sholat, siangnya puasa. Nah, tapi hulu melampaui batas. Ya, sampai meninggalkan yang lain, hak-hak dia yang lain dia tinggalkan. Keluarga enggak diurus, istri enggak terurus. Ya, jangan sampai kita ber fokus pada satu keadaan tetapi membahayakan yang lain. Berikan setiap sesuatu sesuai porsi dan haknya. Orang cari ilmu terus bagus, tapi kalau terlampau membabi buta berdalam-dalam sampai melupakan segalanya, kurang bagus. Di sana ada keluarga yang harus dia nafkahi, di sana ada istri yang harus dia atau keluarga yang harus dia jaga. Kewajiban-kewajiban dia sebagai kepala rumah tangga misalkan. Nah, fatikul ladhi haqqin haqqah, berikan sesuatu sesuai dengan haknya. Demikian juga kisah tiga orang yang dia datang menemui keluarga Rasul, tanya gimana puasanya Rasul. Rasul itu puasa, kadang berbuka, kadang puasa, kadang buka. Satu lagi tanya bagaimana sholatnya Rasul. Rasul kadang sholat, kadang tidur. Bagaimana keluarganya Rasul? Rasul menikah dengan 11 wanita. Masing-masing balik ke rumah, kalau gitu saya pengen puasa terus, saya pengen ngungguli Rasul. Satu lagi, saya pengen sholat terus, pengen ngungguli Rasul. Satunya lagi, saya enggak mau nikah, pengen lebih afdol dari Rasul. Ya. Sampai mengharamkan pada dia sesuatu yang mubah. Ya, anggapan kalau dia mengharamkan yang mubah tadi, dia jadi afdol begitu. Ini tanatok dalam agama. Nah, maka kata Rasul, man raghiba an sunnati falaysa minni. Orang yang tidak suka dengan sunnahku bukan golonganku. Aku nikah, aku tidur, aku berbuka. Nah, tanatok. Wa min lubsil kattan wal kutan wa la yalbas illa suf. Dia juga mengharamkan, mencegah dirinya dari berpakaian dari kain-kain yang nyaman. Katan, kutan, katun-katun gitu loh. Yang nyaman, kain katun itu nyaman, adem kalau dipakai. Wa la yalbas, dan dia tidak mau pakai kecuali dari suf, kain-kain yang panas. Kalau di kita suf ini mungkin semisal dengan sunwash lah, kain sunwash itu kalau dipakai rada panas. Atau yang lebih parah lagi suf panas. Atau dari ya bisa dikatakan suf ini juga bulu domba yang belum diapa-apakan atau yang semisal itulah pokoknya. Benar-benar pengen jadi orang aneh. Dulu sempat ada ikhwah kita yang terfitnah dengan hajuri kalau tak salah. Siapa dulu di sini? Orang lama tahu lah. Ya, siapa? Temannya Bu Yahya, satunya siapa? Kakaknya Bu Ihsan apa ya? Hah? Nah, Bu Mujahid. Masya Allah pendiam dia. Ya. Tadinya berpenampilan seperti kita biasa. Habis itu dia hijrah ke mana? Tempatnya Syirudin kalau nggak salah. Datang ke sini udah kayak orang badui, ya pakai imamah kusut, pakai gamis ngepir gitu, gamisnya belakang, pakai sarungnya ngepir, bawah sarung itu celana. Kita yang lihat itu sudah, masya Allah nggak tega lihat dia itu kayak gitu. Ya. Jadi menampakkan dia sekarang itu orang yang zuhud, imamahnya pun sembarangan gitu loh. Kita saja yang sama-sama paham kondisi, artinya pakaiannya seperti itu, gak tega untuk melihat. Nah, apakah seperti itu cerminan sunnah? Ya, sehingga apa justru akan memberikan momok image yang jelek terhadap sunnah. Baik, masya Allah. Padahal disebutkan dalam satu ayat apa? Ya ayyuhal muddatthir qum fa'anzir wa thiyabaka fatahhir, dan bajumu bersihkan, sucikan, indahkan penampilanmu. Dai kalau pakaiannya sudah ditakuti, gimana mau diterima kalamnya? Nah, ini mengharamkan pakaian-pakaian yang indah, pakaian-pakaian yang bagus. Wa yamtani'u min nikahin nisa, satunya lagi mencegah untuk menikahi para wanita seperti para pendeta, para biksu. Dan na'udzubillah justru mereka malah terkena kasus yang mengerikan. Jadi para pendeta ini, para biarawati, anggapan mereka mungkin mereka pengen jadi orang suci, ya dengan tidak menikah. Tapi justru dengan itu mereka terkena penyakit-penyakit na'udzubillah, ya, penyakit-penyakit kelamin, raja singa, aid, itu dari mereka. Mereka melakukan penyimpangan-penyimpangan yang justru mereka lakukan di luar cara yang sah, yang syar'i. Zina, di tengah-tengah mereka biasa, biwa, homoseksual, dan lain sebagainya. Gak bisa, kita ini manusia, gak bisa dikekang seperti itu, gak bisa. Ya, akan berontak. Nah, gak mampu. Karena itu fitrah. Wa yadhunnu anna hadha min az-zuhd al-mustahab, dan mereka menyangka yang demikian termasuk zuhud yang dicintai. Qala Syekh Taqiyuddin fa hadza jahilun dhal. Kata Syekh Taqiyuddin mengatakan ini adalah keyakinan yang bodoh dan menyesatkan. Wa qala Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala qala Al-Ghazali. Berkata Ibnu Al-Qayyim menukilkan dari ucapannya Imam Ghazali, termasuk imam yang ma'ruf dengan suluk perjalanan-perjalanan kaum sufi. Ghazali ini punya kitab Tafsir Ihya Ulumuddin. Ihya itu jalan lain ya. Ihya bukan? Ihya Ulumuddin. Belum menukil. Bicara masalah qalbu terlalu dalam mengena. Wal mutanatti'una fil bahth wal istiqsa. Mereka itu adalah orang-orang yang melampaui batas dalam mencari dan menghitung. Istiqsa ini apa ya? Ala kulli hal. Terlalu berdalam-dalam. Ya. Sesuatu yang mencapai bahkan tidak perlu dan tidak penting. Ini kata beliau. Wa qala Abu Sa'adat hum al-muta'ammiqun al-ghalun bil kalam. Muta'ammiq terlalu apa ya? Kalau dalam ucapan itu terlalu retorikanya terlalu dalam. Melampaui batas dalam hal ucapan. Sampai-sampai kita enggak ngerti apa yang dia ucapkan, saking dalamnya ucapan itu. Apa maksudnya? Kemana ini? Ya. Dengan bahasa-bahasa yang tinggi, bahasa-bahasa yang susah dipahami. Sehingga jangan heran kalau orang-orang sufi, mereka ketika bertemu dengan orang-orang gila dikatakan wali ini. Kenapa ucapannya sampai dalam enggak dipahami? Ya, bukan dia yang wali, anta yang majnun. Orang gila dipahami ucapannya tidak mungkin. Al-mutakallimuna bi aqasi huluqihim. Orang-orang yang berbicara dengan aqasi, ya. Aqsa di sini yang berbicara dengan suara dalam. Kalau apa namanya kalau orang bicara itu bicaranya dibikin-bikin sampai dalam gitu. Jadi enggak jelas dipahami sampai di dalam sini ucapannya. Coba bicara dari sini coba enggak? Gitu. Sampai kayak gitu. Kamu kemana? Ya. Mau apa? Apa sih? Gimana ini ngomong kayak gini? Mau kamu jerit-jerit aja kadang kita enggak paham. Kamu ngomong dari akos pun pagi ini ungkapan sesuatu saking dalamnya gitu. Bicara pun dari dalam sini. Kalau pun dari hati, cukup diem, pakai isyarat. Ya, jangan dibiasakan pakai isyarat, susah dipahami isyarat itu. Ya. Nggak usah pakai kode-kode. Jelaskan. As-sarahah-raha. Jelas itu enak. Makhudun minan nut'in. Diambil dari kata nut'. Tanattu' wa huwal ghar a'la minal fam. Yakni rongga yang tertinggi dari mulut, berarti sini. Maka kalau ada huruf itu dibagi huruf halqiyah. Ada aqsa, ada apa? Tengah, ada ujung. Tsumastu'mina fi kulli muta'ammiq qawlan wa fi'lan. Kemudian istilah ini dipakai bagi orang-orang yang terlalu berdalam-dalam dalam hal ucapan dan perbuatan. Melampaui batas. Dan dalam hal retorika, ahlul kalam, mereka muta'amik dalam hal ini. Terlalu dalam bahasanya. Sampai enggak dimengerti. Qala An-Nawawi fi, berkata Imam Nawawi dalam perkara ini, karahatut taqa'ur fil kalam. Ya. Dibenci terlalu taqa'ur fil kalam. Ya. Taqa'ur juga bermakna dalam gitu. Enggak tahu apa yang diinginkan maksudnya. Dengan suara dalam diberat-beratkan atau dengan bahasa yang berat. Ya. Watashadduk wa taqalluf al-fasahah, terlalu difasih-fasihkan ya, sehingga terkadang justru malah yang timbul ya sesuatu yang enggak bisa dipahami, terlalu difasih-fasihkan. Sudah berbicara dengan ilmu yang kita dapat, dengan apa yang sudah kita miliki, sudah ya, enggak usah difasih-fasihkan, enggak usah takalluf untuk itu ya, karena justru malah ya, membahayakan pemahaman. Pengen fasih ternyata bahasanya enggak tepat. Wasti'malu wahsyil lughah, dan menggunakan bahasa-bahasa yang aneh ya. Ini kalau dulu biasanya bahasa-bahasa orang-orang Badui ya. Malakum takakatum katakaku ikum lidil jinnah. Apa artinya? Malakum takakatum, ini enggak ada dalam bahasa Arab. Maksudnya apa? Kenapa kalian kumpul-kumpul di sini seperti orang ngurumuni orang gila? Malakum takakatum katakaku ikum lidil jinnah. Bingung apa katakak tekak-tekak. Enggak jelas ini ucapannya siapa ini? Jadi menggunakan bahasa-bahasa yang wahsyi, yang enggak jelas. Pengennya sih biar dibilang intelek. Pengen bahasa Inggris tapi enggak pas gitu loh. Mau ngomong seperti ke intelek-intelekan tapi enggak jelas. Justru malah jadi bahan ketawaan. Kecuali kalau memang bidangnya di situ. Wahsyi, sesuatu yang masih lafaz-lafaz gharbiyah, lafaz-lafaz yang enggak jelas. Wa daqa'iqul i'rab, dan juga apa? I'rab yang daqa'iq, yang sulit dipahami. Di mukhatabatil awam, dalam berbicara kepada orang-orang awam. Wa nahwi, dan yang semisal mereka. Maka di sini penting dalam hal fikih ucapan. Lihat lawan bicara kita. Jika lawan bicara kita ini bukan orang sekolahan lah kalau zaman sekarang, pakai bahasa yang biasa saja. Ya. Lawan bicara kita orang yang bukan pondokan, bahasa biasa. Jika lawan bicara kita orang yang sudah ngerti pondokan, misalkan bahasa Arab, pakai bahasa Arab, pas. Kalau tidak, justru malah apa? Fitnah bagi mereka. Mereka tidak paham ya. Jadi fitnah buat mereka. Kenapa? Percuma kita bagus-baguskan retorika, bagus-baguskan dengan dalil, yang kita ajak bicara itu tidak ngerti. Sayang, repot-repot mikir, yang diajak tidak sampai pikirannya. Baik. Maka disebutkan dalam salah satu kalam ya, kalimun nas bima ya'rifun, ajak bicara manusia sesuai dengan kadar kemampuan mereka. Seperti itu. Qauluhu qalaha thalathan, ucapan dalam hadis Rasulullah mengucapkan kalimat itu 3 kali. Ai qala hadhil kalimah 3 marrat. Nabi mengucapkan 3 kali. Halakal mutanati'un, halakal mutanati'un, halakal mutanati'un. Mubalaghatan fi ta'lim wal iblaq, berlebih-lebihan, mubalaghah, jadi betul-betul menekankan dalam hal pengajaran dan penyampaian. Bahaya. Qad balagha al balaghul mubin, dan telah sampai pada balak penyampaian yang jelas. Salawatullah wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, selesai kita dari pembahasan wudu. Baik. Cukup insyaallah. Mantong ibadah sunati terkhusus untuk semua yang enggak suka dengan sunahnya Rasul. Karena apa? Al-ibrah laisa bi khususis sabab walakin bi umumil lafaz. Ibrah dalam dalil Quran, sunnah, itu yang dipakai lafaz umum konteks ini, bukan khususnya sebab. Kalau khususnya sebab, asbabun wurudnya hadis ini tiga orang ini kan, puasa, nikah dan sholat. Sampai muncul hadis man raghiba an sunnati falaysa minni. Ini namanya khusus, sebab khusus yang mendatangkan lafaz ini. Apakah lafaz ini khusus pada ini maksudnya kan gitu? Nah, enggak. Dalam kaidah usul bahwasannya pendalilan itu bukan dilihat dari sebab yang datang, tapi dari umumnya lafaz. Jadi siapa saja yang tidak suka dengan sunnahnya Rasul diancam dengan ini, bukan bagian dari Rasul. Kalau sekarang banyak gak suka dengan misalkan jenggot, saya emang gak suka dengan jenggot, bahaya. Mantong juga sunnati pada Islam ini kena di, oh, saya gak suka kena cingkrang, kena. Mantong juga sunnati pada Islam ini, kenapa? Dalilnya apa? Ini loh, ini kan khusus pada tiga orang. Enggak, dalil usulnya ya, al-ibrah bi umumil lafaz, dengan umumnya lafaz dalil tadi, la bi khususis sabab, bukan khususnya sebab munculnya. Itu dalil. Seperti itu yang ditanyakan. Nah, bahaya. Baik. Amalan, ya, ya, itu salat nariyah itu kalau tidak salah munculnya dari Cirebon, ya. Tapi Allah alam sih, dulu di Cirebon marah pengamalan salat nariyah, termasuk anak dulu. Pengen belajar tenaga dalam Asmaul Husna, amalannya salat nariyah, seminggu dulu, satu gerakan. Ini ya coba ya kuharapi selawatan. Apa yang ditanyakan? Syirik. Selawat itu di situ ada kesyirikan. Iya. Dan tidak boleh. Kenapa? Selawat nariyah sendiri bukan selawat itu. Iya. Nah, ini kebanyakan orang awam itu tidak tahunya dari posisi ini. Jangankan kok sampai selawat yang namanya selawat nariyah, gambusan dikatakan selawat. Yang kemarin sempat viral itu kan, siapa? Sapian itu. Itu solawat. Itu solawat. Siap masjid. Kenapa solawatan? Padahal kan gambusan ini. Saking bodohnya solawat. Solawat itu cuma, ya, ada yang pendek, ada yang komplit. Yang pendeknya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang panjangnya Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ini selawat yang paling komplit. Selain itu bukan selawat. Salatullah salamu itu bukan selawat. Ya. Allahumma sholli salatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammad. Dulu apa? Bukan selawat itu. Biasanya kesyirikan yang dipakai. Nanti kalau kamu bahasa selawat nariyah 1000 kali, kamu ngitungnya pakai apa? Kerikil. Kerikilmu nanti isi katanya. Ya emang dari dulu isi, isinya batu. Kalau kamu selawatnya pakai tasbih, tasbihmu ada isi. Ya iya, dari dulu emang isinya kayu. Kamu baca sampai triliunan kali juga, itu sudah ngisi dari awalnya. Kamu enggak baca kan ngisi dari dulu. Nah, enggak boleh ngamalkan enggak jelas. Itu kalau suruh ngamalkan sunnah, enggak akan mau dia. Kenapa? Enggak ada iming-imingnya. Selawat nariyah itu keyakinannya macam-macam. Sesuai dengan yang ngomong kamu, pokoknya pengen apa, baca ini, amalkan ini. Kamu pengen dagang, laris insya Allah. Pengen nikah, dapat jodoh. Pengen bisnis, sukses. Sesuai dengan niatnya masing-masing. Ribuan yang selawat yang Allah takdirkan jadi satu. Itu pun bukan karena itu ya. Jadi gitu loh. Itu jadi ibrah. Tuh kan kemarin ngamalkan 1000 kali. Sekarang jadi saudagar kaya di Jakarta. Lalu kayanya mungkin karena nasibnya dia kaya gitu loh. Gak usah ngamalkan begitu, kaya dia. Cuma itulah manusia. yang gagal ribuan orang itu enggak dipikir, yang dipikir cuma yang jadi tadi. Nah, syirik itu enggak boleh dikatakan selawat batin, bukan selawat itu. Selawat yang sahih cuma dua tadi, yang pendeknya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang panjangnya yang ada pada tasyahud. Jadi kalau ahlu sunnah itu enggak pernah selawatan, kalau mau sholat enggak mau selawatan. Sholatullah, salamullah. Itu mah bukan selawat. Kalau kalian ngomong kita enggak pernah selawatan ya karena kalian enggak paham selawat. Kita tiap hari baca selawat. Hadis, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini selawat kita. Malam hari ini kita ada selawat berapa kali coba? Ternyata memang kalimat selawat sendiri antara kita dengan mereka beda. Seperti itu. Kalau pahami selawatan cinta Rasul, selawat badar, selawat macam-macam lagi, selawat kubro, selawat sugro, banyak selawat. Gabusan itu selawat, apalagi selawat beneran. Setiap aliran punya selawat masing-masing. Macan punya selawat. Macan enggak macam-macam. Belum muncul singanya ini. Majelis cinta Rasul, macan ya cinta Nabi ini. Macan. Ngeri sekali. Takut belum masuk itu takut dalam majelis macan. Majelis cinta Nabi. Entar suruh kasih sunah, ini sunah apa ini? Loh katanya macan. Suruh jenggotan enggak mau. Macan cat apa? Cat anggur. Macamnya cap anggur. Masya Allah, kasihan mereka. Alhamdulillah kita terbimbing. Alhamdulillah. Allah kulihat. Hukumnya bid'ah. Kalau mereka tidak tanya, tidak usah dijelaskan. Perang nanti. Kamu tidak pernah selawatan, melarang orang selawatan. Aliran apa kamu? Oh gitu, repot. Aliran listrik. Jangan macam-macam, aliran paling bahaya ini. Nah, kalau kamu cuma aliran macan, saya aliran listrik. Kemarin Haji Adan bilang, orang Pasir Limus, pokoknya segala aliran di sini boleh. Terus satu, deg-deg, apa-apa Haji? Aliran listrik, ketawa. Udah serius nih, jangan aliran Wahabi gitu loh. Aliran Wahabi, aliran listrik kali. Nah, aliran yang paling bahaya itu aliran listrik. Nah, artinya kalau misal mau dijelaskan harus dilihat ada atau tidak kemauan dia untuk cari kebenaran. Satu. Ya, dua, sedikit ada pertanyaan dari dia tentang sunnah-sunnah. Itu penting. Kalau dia sendiri tidak ada niat untuk cari kebenaran, kemudian kita jelaskan tanpa media yang bagus atau cara yang bagus, justru yang ada malah kurang bagus. Sebenarnya kalau untuk orang awam itu rata-rata mereka terjatuh dalam kebidahan ini, itu satu kondisinya, apa? Pengen cari kekayaan. Iya apa enggak? Ya. Kalau kamu bisa ngasih kerja dia, kamu enggak usah selawatan, kerja sama saya. Tinggal, itu ditinggal selawatan itu, yakin. Dan nasihatinya ajak ke sini, ya tak ajak kerja ke Cikarang. Tapi enggak usah selawatan. Tapi kalau gitu kamu jangan selawatan. Kemudian kita enggak ngasih apa-apa, perang nanti sama dia. Intinya itu, ajak sini yuk dagang es kelapa, nanti tak kasih amalan. Apa amalannya? Ayo dulu ke Cikarang. Amalannya sunnah. Apa? Jenggotan. Apalagi? Cingkrang. Kuat gak? Nah, ini lebih hebat dari amalanmu itu. Kalau amalanmu ini gak diuji, kalau ini lah diuji. Kamu jenggotan mesti ada yang ngomong kayak kambing. Kamu cingkrang pasti dibilang apa? Kebanjiran. Alhamdulillah Cikarang pas banjir. Nah, iya. Amalan sunnah ini lebih mengerikan. ya, langsung kena anunya, apa namanya, setrumnya. Kalau mereka belum. Itu intinya, itu kok mereka, intinya itu. Ya. Jadi kalau mau menasihati mereka itu dilihat latar belakangnya. Atau minimalnya ajak makan. Kau pengen apa? Bakso, ya. Makan sepuasmu, sambil makan sambil jelasnya. Tadi apa sih yang kamu amalkan? Kalau dia sambil makan mau bantah kan enggak enak, sudah makan bakso kita ini. Kita yang bayarin, enggak mungkin dia marah. Tapi kalau kita udah numpang di situ, minum tehnya dia, mau nasihatin dia, kamu itu kesini udah minum teh saya, di sini numpang tidur mau nasihatin, pulang sana, repot dan tengah malam suruh pulang. Nah itu aja dulu, nah, seperti itu. Kenapa? Dalam satu syair dikatakan, tustaqbadul quluh biman yuhsinu ilaiha. Hati itu akan diperbudak oleh siapa yang berbuat baik pada dia. Orang kalau banyak berbuat baik pada kita, hati kita akan diperbudak sama dia. Kecondongan kita dengan orang tadi lebih besar. Dan dakwah itu ya ini caranya. Dengan kita memberikan kebaikan sama dia, terus gak usah ngarep apa-apa, gak usah dia pengen baik, kita kasih aja terus. Lama-lama dia akan tunduk sama dia, takluk dengan kita. Jadi, kalau gak ada sama sekali kita memberi kepada dia, kemudian suruh takluk gitu, ya susah. Itu penting. Itu kunci sebenarnya. Ya. Kenapa hati itu seperti apa? Sesuatu yang mudah contoh. Siapa yang paling banyak masuk ke dalam dirinya dengan kebaikan, maka dia akan condong ke sana. Baik. Barakallahu fiik. Memang susah sih ya dakwah pada satu yang sudah menjadi keyakinan, kecuali dengan meluluhkan hatinya tadi. Kalau sudah luluh, kita mau bawa kemana aja siap. Seperti itu. Nah, barakallahu fiik. Nah, tapi fadhlu